kekasih yang belum tiba, tak sabar hatiku terasa berdebar. Kutunggu-tunggu hati tak ragu, tetapi ia tak kunjung tiba. Oh Tuhan, ku berilah kekuatan jiwa, sabarkanlah segera hati nan kecewa, supaya iman di dada tak sampai tergoda oleh godaan nafsu yang merusak kalbu. Lama sudah rasanya aku menanti, menanti membuat letih hati. Sedetik ku nanti rasa sehari, sehari rasanya lama sekali. Sampai tergoda oleh godaan nafsu yang merusak kalbu. Lama sudah rasanya aku menanti, menanti membuat letih di hati. Sedetik ku nanti rasa sehari, sehari rasanya lama.